بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita untuk mengetahui makna dari hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya dari Sahih Muslim. Masih di dalam bab kewajiban untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, yaitu pada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farada sana Rasulullah sallam fa qala azja fa salli fa innaka lam tusalli. Seorang masuk lalu dia salat, kemudian dia datang lantas bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi mengatakan, kembalilah engkau dan solatlah, maka solatlah, sesungguhnya engkau belum solat. Faraja ar-rajul fa shalla kama kana shalla thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayka as-salam thumma qala irji' fasholli fa innaka lam tusalli. Kemudian orang itu sholat seperti dia sholat sebelumnya. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia bersalam kepada Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan wa'alaikassalam, kemudian mengatakan kembalilah, maka sholatlah, sesungguhnya aku belum sholat. Itu dilakukan seterusnya, ya, lakukannya 3 kali. Lalu orang tadi mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq ma ahsan ma uhsinu ghayra hadha fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa memperindah selain dari ini, ajarkanlah aku. Qala idza qumta ila shalah, jika engkau ingin mengerjakan salat, fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Apabila engkau ingin mengerjakan salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah sampai engkau betul-betul tenang tuma'ninah dalam ruku, kemudian angkatlah sampai engkau i'tidal di dalam berdiri, yakni berdiri dengan sempurna. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam sujud. Ya. Kemudian bangkitlah hatta tatma'ina jalisa, sampai engkau tuma'ninah duduk. Tsumma fa'al dzalika, lalu lakukan hal itu di dalam salat seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, idza kumta ila salati fasbir wudu thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Apabila engkau ingin mengerjakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lantas bertakbirlah. Hadis yang mulia ini dikenal oleh ulama sebagai hadis musyi'u salatuhu. Orang yang salatnya salah, rusak, jelek. هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. Hadis ini meliputi atau mengandung faedah-faedah yang banyak. وليعلم أولا, hendaklah diketahui, أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. Hadis ini diarahkan bahwa dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban di dalam sholat, tidak mengajarkan sunat-sunat sholat. Jadi yang diajarkan oleh Nabi itu yang wajib-wajibnya saja. Fa in qila, jika ada yang mengatakan lam yadhkur fihi kullal wajibat. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak belum menyebutkan seluruh kewajiban sholat. Faqad baqiya wajibatun mujma'un 'alayha wa mukhtalafun fiha. Masih ada tersisa wajib-wajib sholat yang telah disepakati dan yang diselisihkan. فمن المجمع عليه النية. Di antara yang disepakati dan wajib-wajib sholat adalah niat. Apa itu niat? Tekad. Apakah perlu ada lafaz yang kita utarakan? Tidak. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari ungkapan yang diungkapkan oleh orang yang ketika dia memasang niatnya untuk sholat. Karena niat itu di hati. Niat itu maksud, kehendak, keinginan hati. Dan tidak juga diungkapkan di dalam hati dalam ungkapan tertentu. Tidak. Tapi kata Imam Nawawi, dihadirkan saja di dalam pikiran kita, kita mau mengerjakan apa. Dan ada kesengajaan kita untuk melakukannya. Kalau seandainya kita ingin sholat subuh, kita hadirkan dalam pikiran kita bahwa kita ini mau mengerjakan sholat subuh. Lalu kita bertakbir. Kalau seandainya orang sudah sholat subuh, lalu yang kita hadirkan dalam pikiran kita adalah sholat sunat, berarti ya tidak sah sholat subuh. Berarti itu berlaku hanya untuk sholat sunat. Yang kedua, yang lainnya adalah wal-qu'ud fi tashahud al-akhir, duduk di dalam tashahud akhir. Tatribu arkan as-salat, yakni urutan rukun-rukun salat. Ini yang disepakati. Yang wa minal mukhtalaf fi, di antara wajib-wajib salat yang diperselisihkan oleh ulama adalah at-tasyahhudul akhir wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalam. Tasyahhud akhir, salat di dalam tasyahhud akhir itu kepada nabi kemudian salam. Wahadis salat wajibatun inda syafi'i, wajib menurut Imam Syafi'i. Waqala wujubis salam al-jumhur, yang mengatakan tentang wajibnya salam itu adalah jumhur mayoritas ulama. Wa wujibat tashahud kathirun, wajibnya bertashahud menurut banyaknya ulama. Yani beda antara, apa perbedaan antara tasyahud dengan duduk tasyahud? Ya, duduk tasyahud betul dia duduk dulu. Kemudian adapun tasyahud akhir, yakni ucapan tasyahud itu. At-tahiyatu lillah, salatu wattayyibat dan seterusnya. Wa ujab as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy-Syafi'i Syu'bi wa Ahmad bin Hanbal wa ashabuhuma. Yang mewajibkan bersolat kepada Nabi selain dari Imam Syafi'i adalah Syabi dan Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut mereka berdua. Wa'ujaba jama'atun min ashabi Syafi'i niyatan khuruji min as-salah. Sekelompok dari pengikut Syafi'i mewajibkan niat keluar dari sholat. Jadi artinya ketika dia salam, dia punya niat untuk membatalkan atau keluar dari sholatnya. Wa ujaba Ahmadu rahimallahu ta'ala at-tashahud al-awwal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mewajibkan tashahud yang pertama. Kadzalik at-tasbih wa takbir, takbirat al-intiqalat, begitu juga tasbih dan takbir-takbir perpindahan. Fal jawab, maka jawabannya yakni menanggapi dari hal ini, demikian an al wajibat ats-tsalatsata al-mujma' 'alayha kanat ma'lumatun 'inda as-sa'i. Kenapa tidak disebutkan tiga yang wajib tadi oleh Nabi? Karena tiga yang wajib di atas tadi yang disepakati itu suatu permasalahan yang telah diketahui oleh yang bertanya. Siapa yang bertanya? Orang yang salah sholatnya tadi. Yang ini dia sudah melakukan hal-hal yang wajib. Di antaranya tasyahud, duduk tasyahud. Ya, kemudian takbir intiqal dan yang lainnya itu tidak diulangi lagi, tapi sudah diketahui oleh yang bertanya. Falam ihtaj ila bayaniha, maka karena itu tidak perlu untuk penjelasan lagi. Wa kadha al-mukhtalafu fihi 'inda man yujibuhu yahmilu ala annahu kana ma'luman 'indah. Begitu juga wajib salat yang diselisihkan. Kenapa tidak disebutkan dalam hadis itu? Maka menurut mereka juga diketahui oleh yang bertanya. Maka ulama mengatakan bahwa hadis musyi salatuhu, orang yang keliru salatnya ini, menjadi patokan bagi ulama bahwa itu adalah standar wajib-wajib salat. Wa fi hadha al-hadith dalilun 'ala anna al-iqamata as-salah laysat biwaqaw laysat wajibatan. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa iqamah sholat itu tidaklah wajib. Sebab di situ tidak disebutkan oleh Nabi qomatlah. Tidak. Tapi apabila engkau ingin sholat, sempurnakan wudhu, hadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة. Di dalam hadis itu terdapat penjelasan wajibnya bersuci bagi orang yang ingin sholat. Fa'asdirul wudhu. Wajibnya menghadap kiblat, wastaqbilul kiblah. Wajibnya takbiratul ihram, fakabbir. Ya, wal qiraah, wajibnya qiraah. Faqra' ma tayassara jam'an, ma faqra' ma tayassara ma'ak min al-Qur'an. Wa fihi dalam hadis itu anna at-ta'awudha wa du'a al-iftitahi ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغيرها مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca doa iftitah, mengangkat kedua tangan di dalam takbir, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, takbir-takbir intikhal, perpindahan, tasbih dalam ruku' dan sujud, bentuk duduk kita di dalam solat, dan meletakkan tangan di atas paha dan yang lainnya dari apa-apa yang belum disebutkan di dalam hadis bukanlah dari yang wajib-wajib solat kecuali apa yang telah kita sebutkan di atas dari hal-hal yang disepakati dan yang diselisihkan. Ada di antara ulama mengatakan bahwa takbiratul intiqal adalah wajib. Ada yang mengatakan bahwa tasbih pada ruku dan sujud adalah wajib. Ya. Namun yang lain berta'awud, kalau seandainya seorang sholat berta'awud, ta'awud itu tidak termasuk yang wajib. وفي دليل على وجوب الاعتداد عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب المطمئنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. Di dalamnya, dalam hadis itu terdapat dalil wajibnya i'tidal dari rukun. Yani maksud dari i'tidal dari rukun, berdiri sempurna dari rukun. Wajib. Karena ada orang yang dia berdiri dari rukunnya, belum sempurna berdiri, dia sudah turun untuk sujud. Duduk di antara dua sujud. Begitu juga ada orang yang belum sempurna dia duduk di antara dua sujud, dia sudah sujud lagi. Dan itu banyak. Wajibnya tuma'ninah dan rukuk dan sujud, duduk di antara dua sujud. Ini adalah mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'iyah dan mayoritas ulama. ولم يجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. قال الإمام النووي أبو حنيفة dan sekelompok kecil tidak mewajibkannya. Maka kita akan lihat mungkin nanti di sini jarang kita lihat. Tapi ketika kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ketemu dengan orang-orang dari daerah yang bermadzhab Abu Hanifah. Ya. Dia sholat cepat. Malahan sholat dia sholat duduk. Boleh sholat duduk. Sholat dengan duduk. Tapi antara sujud dia dengan duduk di antara dua sujud itu tidak kelihatan. Dia sujud, kemudian dia berdiri sedikit, angkat kepala sedikit, kemudian sujud lagi. Apa mendasarnya ini? Atau misalkan begitu juga, ketika dia ruku, belum lagi sempurna berdiri, dia sudah sujud. Apa yang mendasari mereka melakukan itu? Karena imam mereka berpandangan itu tidak wajib. Akan tetapi hadis ini hujjatun alaihim. Hadis ini adalah menggugat mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang tadi untuk sholat 3 kali, gara-gara karena sholatnya tidak ada tumakninah, tidak ada kesempurnaan. Ya, arfa hatta ta'tadila qa'iman. Arfa hatta tatma'inna jalisan. Bagaimana standar dari tumakninah itu? Nabi mengatakan sampai setiap persendian itu kembali pada tempatnya. Walaysa anhu jawabun sahih. Tidak ada darinya tanggapan yang benar. Biasanya kalau misalkan kita melihat dalam pembahasan fikih, diajukan argumentasi kemudian dibalas, ya, dijawab argumentasinya. Ya, nah ini jawaban bagi orang-orang yang tadi yang tidak mewajibkan, tidak ada bisa jawaban yang benar. Sebab hadisnya sahih, sharih. Hadisnya sahih dan nyata, konkret di dalam permasalahan yang ada. Dinyatakan nas untuk tumakninah i'tidal berdiri dan tumakninah di dalam duduk. Kalau hadis sudah nas di dalam, sudah teksnya, itu tidak ada lagi qiyas. La qiyasa ma'ad dalil. Tidak ada qiyas, analogika jika berhadapan dengan dalil. Baik. Wa amma al-i'tidal, adapun i'tidal, fal masyhur min madhhabina wa madhahib al-ulama yajib tama'nina fihi. Adapun i'tidal, i'tidal itu apa? Bangkit dari ruku. Menurut mazhab kami dan mazhab ulama, wajib tumakninah di dalamnya. Kama yajibu fi julusi baina sajadatain. Sebagaimana wajibnya pada duduk di antara 2 sujud. Wa tawaqqafa fi ijabiha ba'du ashabina. Sebagian dari pengikut kami, yaitu pengikut mazhab Syafi'i, tidak punya komentar di dalam mewajibkan. Artinya dia tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak berani mewajibkannya. Dia menjadi. Wahtajja hadzal qa'il biqawli fi hadzal hadits thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Berarti kalau dia tawakuf di dalam mewajibkan, berarti dia tidak mewajibkan. Non comment misalnya, ya, nah, berarti dia tidak mewajibkan. Argumennya, karena di dalam hadis itu katakan, bangkitlah engkau sampai ta'tadilah qa'imah. Ya, berdiri lurus. Faktaba bil'itidah walamidhku tuma'ninah. Dia hanya mencukupkan i'tidal, tidak disebutkan di situ tumakninah. Kama dzakara fil julus baina sajdatain, sebagaimana dia sebutkan di dalam duduk di antara 2 sujud kan disebutkan apa? Hatta tatma'inna jalisan. Dan sebagaimana juga disebutkan fi ruku' was sujud. Namun kalau kita lihat dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ukuran dari i'tidal itu kembalinya persendian pada tempatnya. Wa fi wujubul qira'ati fi raka'ati kulliha. Dalam hadis ini menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Qur'an di dalam seluruh rakaat. Bahwa mazhabun wa mazhab jumhur kama sabaq. Ini adalah pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama. Di dalam hadis ini, yakni bagian dari kandungan-kandungannya, annal mufti idza su'ila an syai' وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له. Seorang memberi fatwa, jika dia ditanya tentang sesuatu, namun dalam hal yang sama ada sesuatu yang lain yang perlu atau yang dibutuhkan oleh orang yang bertanya walaupun dia belum tanya, maka dianjurkan bagi orang mufti untuk menyebutkan hal-hal yang perlu itu. Wa yakunu hadha min an-nasihati la min al-kalam fi ma la ya'ni. Maka hal tersebut bagian dari nasihat. Apa nasihat itu? Apa makna nasihat? Nasihat itu ketulusan, memberikan yang terbaik. Itu namanya nasihat. Jadi ketika dia bertanya A, tapi di dalam pembahasan itu ada B dan C yang dia butuhkan dalam hal yang sama, walaupun dia tidak tanyakan, maka mufti adalah dia sebutkan A sebagai jawaban pertanyaannya, B dan C sebagai pelengkap, dan itu adalah bentuk dari nasihat, ketulusan. Bukan dari perkataan la minal kalami ma la ya'ni, bukan adalah perkataan hal yang tidak perlu. Wa mawdhu' dilalati annahu qala, mana argumentasinya, dari mana nih argumentasinya? Adalah orang yang keliru sulatnya, dia mengatakan alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini, saya tidak bisa memperbaiki lebih dari ini, ajarkan kepada aku. Hai, alimni salat. Ajarkan kepada aku, maknanya ajarkan kepada aku salat. Fa'allamahu salata, wastaqbil al-qiblata, wal-wudu'a, walaysa minas salati, walakinnahuma syattani fiha. Lalu Nabi ajarkan salat. Nabi ajarkan juga menghadap kiblat. Nabi ajarkan juga bertaharah atau berwudu. Fasbihul wudu, kata Nabi. Menghadap kiblat dan berwudu bukan dari solat, tetapi dia adalah syarat dari solat. Baik, di dalam hadis ini wa fihi, kandungan dalam hadis ini, arifku bil muta'allim wal jahil, berlemah lembut, bersikap lemah lembut dari dengan orang yang belajar dan orang yang tidak tahu. Wa mulatafatuhu, dan ya apa namanya, mulatafah, ya ini berlembut-lembut dengannya. Wa idahu mas'alatilah, menjelaskan permasalahan itu kepadanya. Wa talkhisul maqasid, dia ringkas maqasid, ya, tujuan-tujuan, yakni poin-poinnya itu. substansinya diringkas. Wal iqtisaru fi haqqiha 'ala al-mufhi wa 'ala al-muhim duna al-mukammilat allati la yahtamil haluhu hifdhaha wal qiyam 'alayha biha, dan mencukupkan pada orang tadi hal-hal yang penting, yakni yang apa, primer ya, tidak disebutkan yang sekundernya, hal-hal yang penting ya, atau bisa juga dikatakan hal-hal yang dibutuhkan, hajat ya, tidak yang aksesorisnya. Sampaikan yang hajat dan aksesoris, bingung dia ini yang mana yang mau dilakukan, tapi yang penting-pentingnya. Untuk apa? Untuk mudah dihafal dan bisa dilaksanakan. Tapi kalau oh iya lakukan juga begini, lakukan juga, tapi unsurnya adalah sunat, akan bingung dia apa yang harus lakukan. Wa fi istihbab as-salam 'inda al-liqa'i wujub raddihi. Di dalam hadis ini terdapat dianjurkan salam ketika ketemu, ketika berjumpa, dan wajibnya menjawab salam tersebut. Wa annahu yustahabbu tikraruhu idza takarrar liqa'. Wajib mengulang-ulangi salam itu jika berulang-ulang ke pertemuan, wa in qurbal ahdu, walaupun masa satu dengan duanya dekat. Jadi gimana kronologinya, seperti apa kronologinya ya, jadi misalkan Nabi duduk di dalam masjid, dia datang sholat, setelah sholat dia datang ke Nabi, salamnya ke Nabi, lalu Nabi jawab salamnya, lantas Nabi suruh dia sholat lagi, sudah dia pergi sholat lagi, dia tidak pulang keluar dari masjid, dia pergi sholat lagi, lalu setelah sholat datang lagi ke Nabi, salam dia ke Nabi ya, Nabi jawab lagi, Nabi suruh lagi dia sholat, lalu pergi lagi dia sholat, setelah itu dia salam lagi ke Nabi ya. Mungkin misalkan praktek, taruhlah misalkan kita ada tamu, tamu masuk ya, kita tamu masuk, kan kita sudah, kita mau ambil apa, ambil air ke belakang, ambil air, mau ketemu lagi kita bisa assalamualaikum, dia kan duduk di ruang tamu ya. Kemudian ada lagi yang mau kita ambil misalkan ke belakang, lalu kita maju lagi, assalamualaikum. Atau misalkan seorang bapak dengan kendaraannya mobil, dia perlu, ada yang perlu dia ambil, beli ke toko sebentar, kemudian dia masuk lagi, dia masuk, di situ ada anak-anaknya, dia assalamualaikum, berulang. Nah, walaupun masa yang tadi dengan masa yang ketemu dengan berikutnya dekat, cuma kita lihat ukuran, dia sholat, kemudian dia datang lagi, dia sholat, datang lagi, segitu terus salam. Maka ini dianjurkan ya, wa annahu yajibu radduhu fi kulli marra, maksudnya wajib untuk menjawabnya setiap kali dia salam. Wa anna sighatal jawab wa alaikumussalam au wa alaika bil waw, bahwasanya lafaz atau redaksi jawab itu bisa wa alaikumussalam atau wa alaikassalam, boleh itu dengan pakai waw, wa alaikassalam, wa alaikumussalam. وهذه واو مستحبة عند الجمهور. حرف واو di awal عليكم dianjurkan oleh mayoritas ulama. wa aujabaha ba'd ashabina wa laysa bi syai'. Sebagian dari mazhab Syafi'i mewajibkan harus ada waw. Namun itu laysa bi syai', ya. Tidak ada argumentasinya. Balis sawabu annaha sunnah. Imam Nawawi mengatakan malahan yang benar itu adalah sunnah. Yani lafaz tadi wa alaikum salam wa alaikas salam. Kalau kita kan alaikas salam bisa boleh. Ya. Kenapa? Qala Allah Ta'ala qalu salaman. Qalu qala salamu. Kalau misalkan salam, salam juga bisa, boleh. Baik. Wa fi anna man akhalla bi ba'd al-wajibat as-salat la tashihu salatu wa yusamma musalliyan. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan sebagian dari wajib-wajib salat, maka sholatnya tidak sah, malahan tidak dinamakan dengan sholat. Bal yuqal lam tusalli, malahan dikatakan engkau belum sholat. Fa in qila kaifa tarakaha taraku miraran yusalli sholatan fasidan. Kenapa dia tinggal? Ada yang bertanya, kenapa dia tinggalkan? Selalu dia tinggalkan, berulang-ulang dia tinggalkan. Dia sholat-sholat yang salah. Faljawab annahu lam yu'zan lahu fi sholatin fasidah wala ilma min halihi annahu ya'ti biha fil marrati tsaniyati wa tsaniyati wa tsalitha fasidah. Bal huwa muhtamalun an ya'ti biha sahiha. Ya. Jadi gini, kenapa kok dibiarkan dia itu sholat berulang-ulang kali kok salah? Pertama, kenapa tidak yang kedua kali diajarkan? Kenapa yang tidak tiga kali yang diajarkan? Kok dibiarkan dia salah sholat? Maka jawabannya bahwasanya bukannya dia diizinkan untuk sholat, mengerjakan sholat yang salah. Ya. Dan tidak diajarkan kepadanya kondisinya. Akan tetapi, ya, boleh jadi dia pada yang kedua kali dia bisa memperbaiki sendiri. Atau kali yang ketiganya dia akan bisa memperbaiki, maksudnya disuruh lagi. Ya. Bal huwa muhtamalun an ya'ti biha sahihah. Diharapkan dia bisa mendatangkan yang baik, yang benar. Jadi Nabi tidak membiarkan, bukan berarti membiarkan dia sholat salah pada yang kedua dan ketiga. Tapi disuruh oleh Nabi, harapannya ada adalah bahwa bisa dia melaksanakan yang lebih baik. Wa innama lam yu'allimhu awwalan liyakuna abloq fi ta'rifi wa ta'rifi ghairi bi sifati sholatin mujzi'ah. Nabi tidak langsung dari awal dia ajarkan supaya itu lebih berkesan, ya, di dalam menjelaskan kepada dia dan menjelaskan kepada yang lain tentang tata cara sholat yang sah. Jadi kalau sekali dia sholat, dua kali, tiga kali diulang lagi, tiga kali, mulai ada syuddul intibah, yakni otaknya itu sudah mulai, oh, ini apa nih? Ya, maka tata cara atau cara Nabi SAW mengajarkan itu berbeda-beda. Ada juga misalkan dengan pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, hal ta'arif apa namanya Atadurumul ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Pertanyaan. Atau dengan diajak. Hal unabbi'ukum bi'akbaril kabair, apakah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar? Itu akan memberikan sebuah persiapan mental bagi orang yang akan mendengar, ketimbang dari langsung menginformasikan. Kama amarahum bil ihram bil hajj thumma bifaskh ila al umrah liyakuna ablagh fi taqrir dhalika indahum, sebagaimana Nabi menyuruh mereka untuk berihram, untuk haji, kemudian dirubah menjadi umrah agar itu lebih ya berkesan di dalam menetapkan. Baik, ini adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kemudian dalam masalah kata-kata diwajib di sini, ya ini adalah maksudnya adalah rukun. Karena rukun apabila ditinggalkan batal sholat. Ya, dan juga dikaitkan juga ada bagian dari yang wajib. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ulama membagi biasanya ibadah itu dengan rukun, wajib, sunnah. Pembagian ini bukan berarti kita meninggalkan apa yang di sebagian yang dilakukan oleh Nabi, tidak. Agar tetapi supaya kita tahu mana tata cara yang bisa menjadikan ibadah kita sah, mana yang belum sah. Itu gunanya pengetahuan kita, ini rukun, ini wajib, ini sunat. Siapa yang mendatangi rukun dan wajib berarti sudah sah sholat. Loh, apa pula perbedaan antara rukun dengan wajib? Antara rukun dan wajib, rukun jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa batal sholat. Kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja, dia tahu nih, tapi dia tinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Tapi kalau ketinggalan karena lupa, maka dia tambal kekurangan ini dengan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya itu adalah sunat, maka tidak perlu ada sujud sahwi. Begitu juga dengan amal-amalan yang lain. Ya, ketika adanya pembagian ulama antara wajib dengan sunat, bukan dalam rangka wajib kita lakukan yang sunat kita tinggalkan, tidak. Tetapi kita perlu tingkatan-tingkatan itu jika dalam keadaan yang mepet, ya, yakni tazahum. Ini wajib, ini sunat. Mana yang kita dahulukan? Ya, kalau seandainya kita dibatasi oleh kondisi tertentu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Meskipun membaca ayat dalam salat itu kita, ya, bagaimana kalau misalnya membaca ayat itu meloncat dia ke surat lain, dari surat yang satu ke surat yang lain? Boleh. Boleh, Pak. Oh, maksudnya dia sedang membaca ayat ini, surat ini, makhluk karena tabungnya sama nama ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina lain dibaca. Oh enggak, kalau seandainya tidak sesuai dengan urutan urutan Al-Qur'annya harus diperbaiki. Ya, pertama dia membaca 3 ayat dalam surah Al-Baqarah terus melenceng ke surat An-Nisa misalkan ayat berikutnya. Ya sudah berarti keliru dia, benar kan? Kalau misalnya ke pembenaran itu sebenarnya tidak bisa, maka berlanjut terus. Artinya kesalahan itu permanen. Misalnya dalam Ar-Rahman itu harusnya Fakal Insana dibaca dengan Nu. Itu juga Janu, bukan Janna dia. Itu gimana? Jadi permanen kesalahan itu. Kalau seandainya permanen kesalahannya dari sisi di dalam sholat kita tidak bisa di luar sholat kita ajarkan, harus kita ingatkan. Sebagaimana yang pernah saya coba. Sebagian orang latah di dalam hafalan kecilnya, yaitu dengan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan enggak gitu diajarkan waktu kecil. Intonasinya ya udah kayak gitu. Biasanya hafalan itu lengket dengan itu. Ada seorang imam membaca panjang ma-nya. Ini kalau diajarkan jangan-jangan saling membantah-bantah ini dalam sholat. Habis sholat, selesai sholat, orang udah pulang, saya dekati imamnya. Saya bilang, "Dek, tadi bacaan lalunya coba dibaca lagi." Dibaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Guru MDA itu. Lalu saya suruh, coba lihat Al-Qur'an. Dia buka Al-Qur'an, dia baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Benar bukan? Lalu saya suruh lagi, tolong tutup baca Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ulang lagi. Ya. Lalu saya katakan, tahu enggak Anda apa perbedaan bacaan ketika dibaca dengan hafalan? Karena kita pengen menyadarkan kepada dia sebuah kekeliruan yang dia lakukan. Karena itu adalah sudah latah, permanen kesalahannya. Saya katakan ini, Anda ketika membaca benar, ketika hafalan salah. Berarti ini menunjukkan bahwa hafalan kecil lebih kuat daripada hafalan besar. Akhirnya alhamdulillah dia rubah. Nah maka kondisi apa kejadian itu akan berbekas di dalam pikirannya yang akan merubah selanjutnya. Nah jadi setelah sholat kita panggil, misalkan kita sampaikan, mohon bacaan bapak tadi apa? Suruh dia baca dulu. Ya, jangan-jangan itu latah. Dia tidak anggap itu ada sebuah kesalahan. Lalu kita ingatkan ini adalah salah. Yang benarnya ini. Coba lihat dalam Al-Qur'an. Oh iya, misalkan. Sudah, itu tidak akan hilang insyaallah. Tapi kalau kita biarkan, ya, maka di dalam sholat kita juga tidak bisa membetulkan rasa-rasanya ini salah. Kita lihat, oh iya salah. Mungkin dia salah pertama ini. Lalu jadi imam lagi dia, itu lagi diulang bacaannya, gitulah. Oh ini sudah menjadi kesalahan permanen. Gitu. Ya. Wallahu ta'ala. Ustaz, banyak yang memberi gelar-gelar ahli hadis kepada fulan. Sesungguhnya apa kerja ahli hadis itu, Ustaz? Ahli hadis itu subhanallah. Ya. Seperti Syekh Albani itu bisa dikatakan ahli hadis. Orang yang bertumbuh kecimpung dengan hadis. Kalau kita ini hanya secuil. Ya. Jauh kita dikatakan dari ahli hadis. Tapi kita berharap untuk digolongkan kepada golongan itu. Berupaya kita mendekati, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikatakan, oh si fulan ahlul hadis, yakni pakar dalam hadis. Dan kita menuntut ilmu bukan untuk pakar-pakaran. Bolehkah berdoa selain berbahasa Arab di dalam sholat? Ya, di dalam sujud. Ini pertanyaan yang pernah saya lontarkan kepada Syekh Abdul Syekh Abdul Razak langsung. Beliau mengatakan, usahakan doa kita itu berbahasa Arab. Pakailah doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya, saya katakan lagi, Syekh, orangnya tidak bisa berbahasa Arab, dia punya kebutuhan khusus yang ingin diungkapkannya. Lalu kata Syekh, boleh berbahasa Indonesia. Lalu saya tanyakan, dilafazkan atau dalam hati? Kata beliau, dilafazkan. Karena kita sudah pelajari juga tentang kemarin bahwa membaca itu adalah komat kami. Dilit gerakkan lidah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.